ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita lanjutkan barang sedikit tentang ucapannya Imam Ibnu Qayyim tentang pembahasan Shiratal Mustaqim. Kita lanjutkan. Qala Syekh, wa haqiqatuhu syai'un wahid wa huwa tariqullahi alladhi nasabahu li'ibadihi. Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya Allah. Perhatikan, jalannya Allah, bukan sembarangan jalan. Jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan jalan yang kita bikin. Jadi jalannya Allah murni, tanpa tambahan dari kita, tanpa adanya rekayasa dari kita, tanpa adanya modifikasi, perubahan-perubahan, tanpa. Shiratal Mustaqim, jalannya Allah. Sehingga barang siapa yang dia mengada-adakan sesuatu yang tidak terdapat dalam jalannya Allah, maka itu bukan Shiratal Mustaqim. Ini, itu bukan jalan yang lurus. Sekali lagi, Shiratal Mustaqim adalah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah terapkan untuk hamba-hambanya melalui lisan rasul-rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun rasul-rasul yang lainnya. Wa ja'alahu musilan li ibadihi ilaih. Masih kita lanjutkan ucapannya Ibnu Qayyim. Dan jalan tersebut lah yang Allah jadikan sebagai satu-satunya jalan yang mengantarkan manusia menuju kepada Allah. Satu-satunya jalan itulah yang Allah terapkan, yang Allah canangkan untuk dilalui oleh setiap hamba-hambanya yang ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tariqa lahum ilaihi siwa, dan tidak ada jalan yang lainnya selain jalan tersebut. Tidak ada satupun jalan yang mengantarkan kita menuju ridha Allah, menuju surga Allah, kecuali jalan satu itu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Bal at-turku kulluha masdudatun illa hadha. Dipertegas lagi oleh Imam Ibnu Qayyim, bahkan sesungguhnya semua jalan-jalan selain jalannya yang Allah canangkan melalui Rasulnya, itu semuanya jalan-jalan yang tertutup, yang terhalang untuk bisa mengantarkan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali sudah. Apa kita mau spekulasi mengikuti yang lainnya? Apa kita masih mau membikin-bikin dan mencari jalan-jalan yang lainnya, dan kemudian kita masih menduga-duga mungkin juga jalan ini menuju Allah? Apa mungkin seperti itu? Tentunya tidak. Keterangan ini sangat jelas sehingga tidak ada di benak kita sebagai umat Islam untuk mengikuti sebuah aliran, sebuah faham, sebuah metode, sebuah warna, sebuah corak, sebuah cara yang itu semuanya menyimpang dari Nabi. Tidak terfikir mengikuti itu. Yang terfikir dalam benak kita adalah kita harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ini adalah metode dan ini manhaj. Dan inilah dia isi dari dakwah as-salafiyah. Sehingga dakwah salafi ini dakwah yang mengantarkan kita mengikuti as-salaf. As-salaf kita itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini salaf kita. Kita mengikuti jalannya mereka. Kita di atas siratul mustaqim. Bukan mengikuti aliran atau faham atau model yang lainnya. Yang masih praduga. Yang masih sangkaan-sangkaan belaka. Mungkin benar, mungkin salah. Tetapi kita mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Dan itu adalah dakwah salafiyah. Isinya itu. Lah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mewujudkan secara nyata? Setelah kita tahu, oh kita berarti berislam itu harus mengikuti Rasul dan para sahabat. Oh iya ya, saya akan seperti itu. Lah terus, wujud nyatanya bagaimana? Kalau itu jalan, wahai kaum muslimin, nampak di depan kita, aspal, hot mix atau cor, kita tinggal naik mobil lurus saja. Itu bentuk mengikuti jalan. Nah sekarang jalan beragama yang tidak nampak secara wujud konkret materialnya apa? Aspal bukan, cor-coran bukan, sirtu bukan. Apa bagaimana ini? Jawabannya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Qayyim setelahnya. Caranya adalah dilanjutkan ucapannya. Wahuwa jalan siratal mustaqim itu adalah berisikan tentang ifraduhu bil ubudiyyati. Engkau mengesakan Allah dalam hal ibadah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Yang ini terdapat dalam pengertian la ilaha illallah wa ifraduhu rawa ifradu rasulihi bitta'ah, dan engkau memurnikan ketaatanmu, ittiba'mu, pengikutanmu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yusyraku bi adan fi ubudiyatihi, maka jangan kamu menyekutukan Allah dalam peribadatanmu. Lurus. Ibadah hanya kepada Allah. Tidak usah toleh-taleh. Mencari kekuatan supranatural. Mencari faktor X. Keberuntungan-keberuntungan ini. Tidak usah. Ikhlas lillah. Ibadah kepada Allah. Tanpa syirik. Dan kemudian kata beliau. Walayushiriku birasulihi ahadan fi ta'atihi. Dan jangan pula anda berbuat syirik mendua dalam mengikuti. Hanya kepada Rasul kita mengikuti. Dan jangan mendua dalam mengikuti kepada yang lain dan kepada yang lain. Alias di atas sunnah tanpa bid'ah. Di atas tauhid tanpa syirik. Dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Karena kalimat memurnikan pengikutan hanya kepada Rasul, konsekuensinya tidak mengikuti ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasul. Rasul seperti itu, seperti itu. Ada tawaran lain? Lah, enggak mau. Enggak. Rasul seperti ini, seperti ini. Ya? Kita katakan tidak kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujud konkretnya bagaimana ya kaum muslimin? Wujud konkretnya kembali kepada apa yang kami tak katakan tadi di atas. Kalau kita ingin mengikuti Rasul, caranya adalah kita mengoreksi amalan-amalan yang kita lakukan. Sudahkah sesuai dengan bimbingan Rasul? Koreksi. Jangan-jangan kita cuma mengaku belaka. Tahu belaka, Pak? Apa belaka ya? Ngaku tok. Ngaku tok. aku ki juga melu Rasul ngaku tok. Nyatane bid'ah sing dilakukan sebab ini. Harus ada usaha nyata. Teliti zikirku, ibadahku, salatku, salawatku, doaku, manasikku, manasik haji, umrah, akidahku, semuanya teliti. Isi hati, amalan anggota badan. Supaya terwujud betul-betul ittiba kepada Nabi semata. Kalau tidak dikontrol, tidak dicek, tidak berusaha menyocokkan dengan ilmu, ya tidak akan terwujud siratal mustaqim itu wahai kaum muslimin. Bisa dipahami ini? Ya, mari kita belajar. Orang yang mengikuti Nabi adalah orang yang suka belajar dengan sunnah Nabi. Karena tidak mungkin kita bisa mengikuti Nabi kalau kita jahil, tidak tahu tentang ajarannya Nabi. Tidak akan mungkin. Pengikutnya Nabi adalah talibul ilmi, para pencari ilmu. Sebagaimana ucapan Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, la yakunu salafiyan illa wa huwa talibul ilmi. Tidaklah seorang itu mengaku sebagai salafi kecuali dia pasti talibul ilmi, pencari ilmu. Kenapa? Karena dia punya prinsip tadi. Aku kepengen di atas siratul mustaqim. Pengen mengikuti manhajnya Nabi dan para sahabat. Ya harus sinau. Turu benang omak bisa cocok. Nganggur ngaji orang gelem. Baca kitab orang gelem. Kon baca kitab dek. Orang bisa. Nahu sorof tidak punya. Kitab tahan duwe. Nang lemari. Ini orang moni. Upajangan tok ngingem ben anakku sing baca, anake sing baca wak. Lah kok sih kapan bacane ora bisa? Nek ora bisa baca kitab, ya duduk di majlis taklim supaya kita bisa mengkonsumsi menyantap ilmu para ulama yang itu bersumber dari nas yang jelas. Wis ora bisa baca, ora gelem ngaji, ngakune mengikuti Rasul. Padahal menyimpang tanpa merasa. Sesat tanpa dia tahu. Tetap aku mengikuti Rasul. Rasul emang surga, aku emang neraka. Mengikuti Rasul siapa sih? Perhatikan betul. Ini adalah faedah dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Demikian pula kaum muslimin. Kalau kita punya program. Punya rencana. Punya dakwah. Punya materi khutbah. Apa yang akan kita sampaikan? Harus ilmiah. Sesuai dengan bimbingan-bimbingan yang disampaikan oleh para ulama. Dengan nas-nas dalil hujjah yang jelas. Agar kita jangan sampai berislam asal. Asal bunyi. Ngomongnya. Khutbah asal bunyi. Jangan Pak. Saya pernah dengarkan khutbah Jumat. Di hati itu jangan berdedek. Ngerti berdedek Pak? Duh jangan ke khatib jahil tapi jangan. Jahil Pak. Karena dia bahasa Arab gak bisa. Yang dia bahasa itu ada tulisan Arabnya. Kemudian di bawahnya huruf Indonesia tetapi kalimatnya Arab. Ada enggak itu Pak? Ada. Itu bahasa apa itu? Ya bahasa Arab tapi tulisannya Indonesia. Akhirnya yang dia baca tulisan huruf Indonesia. Keton banget ke orang ngerti. Karena kita hafal hadisnya Pak. Ya. Di antara yang disebutkan oleh dia adalah Allah menciptakan langit dan bumi atas bantuannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syirik rububiyah. Saya duduk di situ karena apa? Sekapal. Masa Jumatan nang kapal liang. Tujuan ke pos waktu itu. Kita duduk dengan ustaz kita bertiga. Duh, ke khatib sesat. Mengajarkan kesyirikan di depan kaum muslimin. Di atas kapal, gengganya kok tenggelam, mati kita. kita, aduh Jan. Siapakah dia? Dai Jamaatut Tabligh. Dai ini yang susah sekali, jelek sekali. Dari kebid'ahan menuju kepada kesyirikan, kedolanan. Asal bunyi orang ini. Mana hujahnya? Mana hujahnya? Ini asal ngomong. Ini bukan teori atau manhaj metode salaf. Ini serampangan. Yang metodenya adalah metode ngawur. Adapun orang yang berjalan di atas siratul mustaqim akan selalu menjaga lisannya bicara apa. Kalimat yang diucapkan itu sesuai dengan hak atau tidak. Kalau tidak tahu jangan menjawab. Ini prinsip. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau memberat-beratkan jiwamu untuk membahas satu perkara yang kamu tidak tahu ilmunya. Prinsip dalam wujud nyata kita seperti itu. Sehingga masya Allah, baik kaum muslimin, orang yang berada di atas siratul mustaqim, orang yang betul-betul pilihannya Allah, dibimbing oleh Allah, dibimbing dengan ilmu terus dan terus. Dari dua sisi, tidak jatuh pada syirik, la ilaha illallahnya kokoh, dan tidak jatuh pada bid'ah, dia kokoh di atas asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua sisi ini, kan yang namanya jalan pasti memiliki dua sisi. Bisa difahami hadirin? Yang berikutnya, yang terakhir, kita akan sampaikan ucapan yang lainnya di antara para ulama. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari. Mulai ngantuk dereng? Derengnya setitik berarti akeh sih ngantuk. Dimaklumi Pak. Karena memang situasinya enak untuk tidur ini. Berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari. Fabina'na lama sabak mukhtasaran. Maka dengan pijakan apa yang kami sampaikan tadi di atas. Ma hukmu tiba'i sabili Rasulullah SAW wa sabili ashabi. Dengan demikian sebuah pertanyaan, apakah hukumnya mengikuti jalannya Rasul dan para sahabatnya? Apa hukumnya? Wajib. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Ini bukan pilihan. Ini wajib mengikuti jalannya Rasul. Gak ada pilihan kedua, ketiga, keempat. Tawaran ini, tawaran ini, gak ada. Kalau Anda menyimpang dari ini, Anda menyimpang dari kewajiban. Ketika Anda memilih jalan yang lain, Anda pasti sesat. Tidak ada embok sinawane bener. Gak ada. Siapa sangka bok jalanku yang ke surga. Gak ada, Pak. Ada sebuah syubhat yang pernah saya sampaikan. Syubhatnya ahlul bid'ah. Dengan mengatakan, ketika kita membahas tentang manhaj seperti ini, sunnah yang diterima, bid'ah yang ditolak, marah dia. Dia mengatakan, bisa jadi, kamu yang di atas sunnah, karena riya ditolak, saya yang di atas bid'ah, karena ikhlas diterima. Bisa jadi, kata mereka. Jadi urusan diterima dan tidaknya ikhlas sajalah, yang penting ibadah. Ini orang tidak pernah membahas ihdinas siratal mustaqim. Harus dididik, harus tahu apa itu siratul mustaqim, apakah ada tawaran-tawaran jalan-jalan yang lainnya, apakah ada kemungkinan al-haq pada jalan selain jalannya Nabi. Jawabannya adalah tidak ada. Qala Syekh, beliau mengatakan, jawaban dari pertanyaan tadi di atas, apakah hukum mengikuti Nabi dan para sahabat? Apakah hukum menempuh jalannya Rasul dengan para sahabat? Al-jawab, jawabannya kata beliau, adalah wajibun la mahida anhu. Hukumnya wajib, tidak ada kesempatan untuk lepas darinya. La mahida ini tidak akan ada kesempatan engkau mencari jalan yang lain. Jalan ini. Harus. Ada pilihan? Enggak ada pilihan. Selera? Enggak boleh. Hawa nafsu? Enggak boleh. Selera, keinginan harus ikut jalan ini. Demikian pula kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, budaya harus mengikuti jalan ini. Selama tidak melanggar dalam Islam, maka itu boleh. Mubah saja, jawaz. Tapi kalau sudah menyimpang, maka kita harus mengikuti yang satu ini. Yaitu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hendaknya terpatri dalam jiwa kita. Jadilah kita mengikuti manhaj salaf secara hakiki. Tanpa syirik, tanpa bid'ah. Karena sekarang banyak pak. Ulasan yang tadi kami sampaikan, itu bisa tidak dibaca orang lain? Bisa pak. Ulasan yang tadi kami sampaikan, Siratul Mustaqim begini-begini, bisa. Tetapi diantara mereka ketika membahas tentang salafi atau ahlussunnah, masih toleran dengan bid'ah. Masih membiarkan sebuah kesesatan. Masih memberikan celah orang untuk memiliki pilihan. Ini yang sunnah. Nek gelem, nek ora, yang ngono ora papala. Sementing kowe dadi batirku. Ini bukan salafi wa kaum muslimin. Ini adalah orang yang melakukan dakwah dengan hawa nafsu. Ngakunya di atas siratul mustaqim. Tetapi dia sesungguhnya di atas al-hawa. Ditandai dengan dia masih membolehkan al-bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Siapakah mereka? Banyak sekali coraknya. Hati-hati dari seruan-seruan mereka. Ahlu sunnah tanpa sama sekali memberikan toleransi kepada penyimpangan. Ya, tidak memberikan tempat terhadap penyimpangan apapun itu. Wa dillatu ala hadzal wujub katsiratun min al-kitabi was-sunnah law ta'ammalta. Dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi yang menunjukkan kepada kewajiban mengikuti Rasul dan para sahabat ini banyak sekali dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Law ta'ammalta, kalau seandainya engkau memperhatikan hal tersebut. Masya Allah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa surat, di antaranya dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya," dan ikutilah olehmu jalannya orang yang telah kembali kepadaku. Siapakah tafsiran orang yang telah kembali kepada Allah? Qala al-Imam Ibn Qayyim, kullu sahabati munibun ila Allah. Semua para sahabat, mereka adalah orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Perhatikan, semua para sahabat. Siapa itu sahabat wa kaum muslimin? Orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Beberapa ulama mensyaratkan bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi dan mati di atas iman. Sehingga kalau ada di antara mereka yang murtad, itu bukan sahabat. Kalau ada orang mengatakan murtad, sahabat juga ada yang murtad, itu bukan sahabat. Karena tidak memenuhi kriteria sebagai seorang apa? Sahabat. Apakah ada? Ada. Di zaman kepemimpinannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sepeninggal Nabi kita, banyak kaum murtadun, orang-orang yang apa? Murtad. Sehingga mereka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dulu di zaman Rasulullah masih hidup, mereka muslimin, ngakunya. Tetapi begitu Rasulullah sudah meninggal dunia, kepemimpinan yang dipegang oleh Abu Bakar Siddiq, maka mereka banyak yang murtad, dan inilah yang diperangi oleh khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah mereka itu sahabat? Jawabannya tidak. Tidak ada seorang sahabat pun yang murtad. Karena yang murtad itu bukan sahabat. Nah, sahabat itu wahai kaum muslimin dinaskan dalam beberapa ayat semuanya sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, semua sahabat Nabi adalah ahlul jannah. Semua sahabat Nabi adalah ahlul jannah. Kenapa? Karena mereka orang yang telah kembali kepada Allah dari kesyirikan, dari kemungkaran, kembali kepada Allah, mentaati Rasul dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa lihat dalam syarah Aqidah Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan syarahnya Syekh Ibn Taimin. Ya? Masya Allah ya kaum muslimin. Sehingga dalam ayat ini Allah mewajibkan kita untuk mengikuti mereka, para sahabat Nabi, yang sudah dipastikan kembali kepada Allah dalam keadaan dapat ridho, dapat rahmah, dapat surga. Adapun orang lain selain mereka, orang lain yang datang setelah mereka, apakah ada kepastian mereka telah kembali kepada Allah? Bisa jadi mereka mati di atas syirik, bisa jadi mereka mati di atas kekufuran, bisa jadi mereka mati di atas kebidahan, kemaksiatan, penyimpangan, dolal, dan yang lainnya. Maka ayat ini kaum muslimin, di antara sekian banyak dalil yang disebutkan oleh beliau, masih banyak, tetapi karena waktunya sudah guru. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi di atas bisa sebagai pencerahan apa itu manhaj, apa itu suratul mustaqim, dan apa itu dakwah salafiyah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.